telepon di rumahnya kacau, tapi tak membuat dia jadi risau. Pertemuan cinta tetap terlaksana, walau harus sama ongkos sebiaya. Untuk cinta memang segalanya ada, demi cinta memang segalanya bisa. Siang dan malam dia bahagia, ketawa keras dia apa-apa. Tapi cinta yang sungguh dia nikmati, berjumpa seminggu terasa sehari. Matanya terbuka tapi dia mimpi, setia cinta tekan jatuh hati. Di dalam dadanya ada gambar indah, sebuah lukisan hati yang terbang. Thank you.